Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Mutiara Quran, para orang tua, para pendidik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk bermajelis di Radio Mutiara Quran ini untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter. Dalam hal ini adalah pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakter perkembangan anak. Karakter perkembangan anak, atau sering sekali orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan mengatakan fase perkembangan anak, atau dalam bahasa istilahnya itu adalah fase perkembangan itu yaitu marohilun numu, atau masa-masa atau fase-fase perkembangan. Nah, pada diri masing-masing, pada diri anak itu memiliki pembagian-pembagian usia, yang mana pada fase-fase pembagian tersebut di dalam perilaku kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita memiliki cara dan metode yang berbeda-beda. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun secara kauni kita lihat kenyataan yang ada bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki fase-fase, memiliki fase-fase perkembangan mulai dari berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian lahir, kemudian bayi, terus kemudian menjadi dewasa, terus kemudian menjadi tua. Setelah itu kemudian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah antara lain kenyataan yang kita ketahui di dalam kehidupan nyata ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fase-fase perkembangan. Demikian juga dalam pendidikan kita, terutama dalam pendidikan Islam, kita tidak bisa lepas dari fase-fase perkembangan anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tua, dalam hal ini adalah seorang ibu, yaitu untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh. Sehingga kita ketahui bahwa fase 0 sampai 2 tahun itu kita sebut dengan fase rodo'ah atau fase penyusuan. Terus kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat, ajari anakmu tentang sholat pada saat dia sudah berumur 7 tahun. Ini fase 7 tahun, antara 2 sampai 7 tahun itu adalah fase hadonah atau pengasuhan. Terus kemudian setelah 7 tahun, Nabi SAW bersabda, wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Pukullah mereka apabila mereka tidak mau mengerjakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Wafariku bainahum fil madoji, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Terus kemudian setelah 10 tahun, kemudian Nabi SAW juga bersabda, rufi al-qalamu an thalathah, pena catatan amal manusia itu diangkat pada 3 orang. Yang pertama adalah anin na'imi hatta yastaikid, yaitu pada orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua adalah wa anisofi hatta yahtalim, yaitu pada orang yang, yaitu seorang anak, ya seorang anak itu penanya diangkat sampai dia balik. Kemudian yang ketiga adalah wa anil majnun hatta yaqil, yaitu terhadap orang gila sehingga dia itu berakal. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang anak itu dia mulai diberi beban, mulai dicatat amal perbuatannya setelah mereka itu balik. Sehingga sebelum balik tidak ada catatan amal bagi anak. Sehingga dari nas-nas tersebut yang telah disebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa fase-fase perkembangan anak itu dibagi, yaitu yang pertama adalah 0 sampai 2 tahun itu adalah fase menyusui atau disebut dengan fase rodo'ah. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu adalah fase pengasuhan atau fase hadonah. Kemudian 7 tahun mulai diajarkan sholat dan diperintahkan sholat. Sampai 10 tahun itu adalah fase tamyiz. Terus kemudian 10 tahun sampai balik, yaitu 10 tahun mulai boleh dipukul apabila anak tidak mau mengerjakan sholat, itu adalah fase murahakoh. Kemudian setelah balik disebut dengan fase sabab atau pemuda. Pembagian fase ini diambil dari kitab Tuhfatul Maudud karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di dalam pendidikan kita, fase 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 7 tahun dijadikan menjadi satu fase, yaitu disebut dengan fase anak. Jadi 0 sampai 7 tahun itu disebut dengan fase tufulah atau fase kanak-kanak. Kemudian 7 sampai 10 tamyiz, 10 sampai balik murhaqah, setelah balik fase sabab, ya, yaitu pemuda. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, dalam fase-fase tersebut metodenya berbeda-beda. Yang pertama, fase 0 sampai 7 tahun, apa pendidikan diniyah yang diberikan kepada anak-anak kita, terutama dalam hal ini adalah pendidikan tentang karakter keimanan yang harus dilakukan. Untuk fase 0 sampai 7 tahun, fase kanak-kanak, yaitu kita berkonsentrasi pada penanaman akidah. Akidah itu adalah itikad yang ada di hati. Oleh karena itu 0 sampai 7 tahun kita konsentrasi pada pendidikan hati. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hendaklah kita tidak salah didik atau salah asuh sehingga kita menyamarakatakan metode itu pada semua umur. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah kepada anak-anak atau mendidik anak-anak memiliki fase-fase sebagaimana yang tadi nas-nas yang telah disebutkan tadi. Jadi 0 sampai 7 tahun itu adalah konsentrasi pada penanaman hati. Terus kemudian 7 sampai 10 tahun itu adalah fase tamyiz. Maka pada saat itu sudah diperintahkan sholat. Dan fase tamyiz adalah fase di mana nalar anak mulai berkembang, mulai tumbuh. Kemudian anak sudah mulai bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang tidak baik atau buruk. Maka pada fase itu kita konsentrasi untuk penumbuhan akal atau nalar anak. Terus kemudian setelah itu fase 10 sampai balik, kita konsentrasi kepada karakter kinerja. Karakter kinerja itu adalah penguatan, ya, penguatan persiapan anak sehingga setelah mereka balik itu betul-betul memiliki hati yang sehat, ya, karena sudah ditumbuhkan konsentrasinya 0 sampai 7 tahun dan seterusnya, itu masa emasnya. Kemudian 7 sampai 10 sudah ditumbuhkan nalarnya, ya, masa tamyiz itu adalah penguatannya di situ, masa emasnya. Kemudian setelah itu fisik, ya, ini terkait dengan kinerja. Maka fase ini masa emas untuk penumbuhan karakter bakat. Sehingga diharapkan begitu dia balik, ya, anak balik entah itu umur 14 atau 15 tahun atau bisa jadi 13 tahun, maka diharapkan semuanya sudah tumbuh pada diri anak, baik hatinya, ya, baik akalnya maupun fisiknya. Dan masing-masing memiliki masa emas pada fase-fase yang berbeda-beda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi 0 sampai 7 tahun adalah masa emas, fase penumbuhan karakter keimanan. Di situ akidah ditanamkan pada diri anak. Kemudian 7 sampai 10 adalah masa emas karakter belajar, yaitu nalar mulai tumbuh, mulai tamyiz. Kemudian 10 sampai balik itu adalah fase murhaqah, itu adalah masa emas karakter bakat, ya, untuk meningkatkan kinerja si anak sehingga diharapkan begitu dia balik dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi pembelajar, orang yang inovatif, orang yang kreatif, kemudian dia memiliki karya, berkembang sesuai dengan bakatnya. Ini sehingga diharapkan setelah balik dengan fase-fase yang diikuti dengan masa emasnya tadi, dia menjadi seorang yang soleh, orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memiliki karya yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya, bagaimana pendidikan tentang belajar bagi anak, tentang karakter belajar. Untuk 0 sampai 7 tahun, bagaimana menumbuhkan karakter belajar 0 sampai 7 tahun? 0 sampai 7 tahun, karena tadi sudah disebutkan itu adalah masa emas untuk mendidik hati. Sedangkan untuk karakter belajar itu terkonsentrasi pada akal atau nalar anak. Sehingga apabila kita mendidikkan karakter belajar pada anak 0 sampai 7 tahun, maka yang kita tumbuhkan adalah anak diharapkan mencintai belajar. Bukan banyak diajari atau dijejali berbagai macam pengetahuan 0 sampai 7 tahun itu, tapi ditumbuhkan untuk cinta belajar. Sehingga diharapkan nanti begitu masa emasnya 7 sampai 10 tahun, dia sudah benar-benar mencintai belajar, sehingga 7 sampai 10 kita sebagai orang tua tinggal mengembangkan karakter belajarnya, sehingga diharapkan dia akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Kemudian setelah itu, untuk menumbuhkan karakter belajar usia selanjutnya, yaitu 10 sampai balik, maka diharapkan dia akan belajar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh anak, yaitu yang pertama adalah dia belajar tentang bekal dia di akhirat. Maka dia akan belajar tentang ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Sejak kecil dia sudah ditanamkan cinta belajar. Kemudian yang kedua, dia juga akan belajar tentang hal-hal yang digunakan untuk dia berkarya nanti. Apabila dia seorang laki-laki, maka dia akan mencari nafkah ya sesuai dengan karya yang dia miliki, yang sesuai dengan bakatnya, maka dia akan belajar tentang keduniaan tersebut sesuai yang dia butuhkan, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sehingga diharapkan dia memberikan kontribusi, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan bakatnya kepada masyarakat. Itu tentang penumbuhan, tentang masa-masa emas, yaitu karakter iman, karakter belajar, dan karakter bakat. Terus selanjutnya, fase 0-7 tahun, ini terkait dengan sifat anak. 0-7 tahun itu adalah masa-masa anak itu merasa benar. Kalau kita lihat, anak 0-7 tahun tidak mau mereka disalahkan. Apabila mereka diam, apabila disalahkan, itu dalam hatinya mereka enggak terima. Karena masa 0-7 tahun itu adalah masa-masa ego sedang dituntaskan, yaitu masa-masa egosentris. Masa-masa mereka belum waktunya, belum saatnya untuk disosialisasikan, belum saatnya bersosial. Maka apabila anak kecil, ya terutama di bawah 7 tahun atau masih balita, itu apabila mereka bersosial, mereka akan merasa menang-menang sendiri. Ya, semuanya adalah untuk saya. Saya adalah yang paling penting. Semua orang harus memperhatikan saya. Semua mainan adalah untuk saya. Itulah anak-anak, ya. Maka kita harus memahami bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak yang masih kecil itu memiliki sifat yang demikian. Maka untuk mendidik anak yang umur 5 tahun, 7 tahun jelas berbeda dengan mendidik anak yang sudah balig. Dengan anak yang setelah umur 10 tahun juga berbeda. Ini. Nah, 0-7 tahun itu ibarat tanaman itu masa-masa rentan. Tanaman yang baru tumbuh itu mudah sekali patah, butuh penjagaan ekstra, ya. Kemudian perkembangannya cepat sekali perubahannya, ya. Dari ke hari bisa dilihat perubahannya, ya. Daunnya bisa dilihat, batangnya bisa dilihat dengan cepat. Demikian juga anak-anak 0-7 tahun itu masa-masa rentan, ya. Masa-masa hatinya sangat peka. Dia sangat peka sekali terhadap tekanan. Dia peka sekali terhadap lingkungan. Oleh karena itu 0-7 tahun ini adalah masa penumbuhan keimanan. Nih. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah 0-7 tahun ini anak-anak diceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ceritakan tentang penciptaannya, sehingga begitu dia ditanya siapakah yang menciptakan matahari, maka dengan tegas dia akan menjawab Allah. Kita ketahui bahwa anak itu masih polos, fitrahnya masih bagus, dan apa yang dia katakan adalah sesuai dengan isi hatinya. Anak masih jujur. Maka apabila dia ditanya siapa yang menciptakan langit, dia menjawab Allah itu jujur dari hatinya. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Karena memang itulah sifat anak. Nah, itu kita tanamkan sehingga betul-betul dia mencintai Allah. Dia merasa bahwa dia makan itu betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia biar bernafas, udara itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Ya, Allah itu maha indah. Allah itu maha menyenangkan menurut dia. Jadi Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Itu yang perlu ditanamkan. Maka usia 0-7 tahun hendaklah jangan banyak kita cerita tentang hal-hal yang mengerikan. Ya, kita enggak usah cerita dulu tentang neraka pada usia 0-7 tahun. Ya, kita enggak usah cerita dulu tentang peperangan-peperangan yang mengerikan, ya, karena akan menimbulkan persepsi negatif pada diri anak ini. Kemudian 0-7 tahun itu anak-anak juga masih memiliki imaji yang mudah sekali terpengaruh oleh luar. Hal-hal yang fiktif, ya, yang dia lihat itu menjadi nyata bagi dia. Dia meyakini bahwa itu adalah nyata. Maka 0-7 tahun ini apabila kita cerita tentang Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka bagi dia itu nyata bahwa memang Allah benar-benar ada, ya. Itu anak, karena dia masih dominan di otak kanannya, ya. Hatinya masih dominan juga perasaannya. Nalarnya juga belum tumbuh nanti setelah 7 tahun, yaitu tamyiz. Maka dia akan menerima semua informasinya dengan perasaan, dengan hatinya, sehingga mudah sekali dia meyakini sesuatu. Maka penguatan akidah masa emasnya itu adalah 0-7 tahun. Terus kemudian apa yang harus dilakukan untuk memetakan bakat anak yang masih 0 sampai 7 tahun? Kalau kita misal kita anak disuruh mengisi kuesioner, jelas enggak bisa. Bisa jadi 0 sampai 7 tahun mereka belum bisa menulis, belum bisa membaca. Nah, bagaimana untuk mengetahui apa kecenderungan bakatnya, ya, kecenderungan bakatnya atau muyulnya? Itu yaitu dengan kita memperbanyak aktivitas dengan beraneka ragam aktivitas. Jadi banyak ragam aktivitas itulah kita akan mengetahui apa sebenarnya kecenderungan anak kita. Apakah dia termasuk anak yang suka sosial, apakah dia termasuk orang yang individual, yaitu suka menyendiri. Dan masing-masing anak adalah unik. Mereka memiliki apa namanya karakter, bakat, yang memiliki potensi unik, ya, yang masing-masing anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahuinya, ya. Ada anak yang sukanya itu keluar rumah, dan ada anak yang sukanya menyendiri di rumah. Dan itu adalah keunikan mereka. Kita tidak usah panik, kita tidak usah memaksakan anak kita harus sama dengan anak orang lain. Kita enggak usah memaksakan anak kita sama dengan kakaknya. Karena anak-anak walaupun satu kandung itu memiliki potensi, memiliki sifat yang berbeda-beda, dan mereka adalah unik. Nah, tugas kita orang tua adalah menghargai dan mengapresiasi, kemudian membimbing mereka untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Terus kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita mendidikkan tentang karakter gender atau pendidikan seksualitas atau fitrah seksualitas? Yaitu yang pertama, anak 0 sampai 2 tahun pada saat mereka menyusui itu didekatkan dengan ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Terus kemudian usia 3 tahun itu diharapkan anak sudah mengetahui, meyakini bahwa dirinya itu laki-laki atau perempuan, sudah jelas, ya. Kemudian setelah itu 3 sampai 7 tahun maka anak itu didekatkan kepada ayah dan ibunya. Dia akan mengetahui apa sih sebenarnya ayah itu seperti apa, ibu seperti apa, ya. Jadi ayah dan ibunya untuk anak 3 sampai 7 tahun itu sama-sama dekat dengan anak. Kemudian setelah dia 7 tahun, ya, sampai 10 tahun, ya, maka anak itu harus dekat atau didekatkan dengan, kalau laki-laki yaitu dengan ayahnya, kalau perempuan dengan ibunya. Karena fase 7 sampai 10 tahun dia mulai tamyiz, dia akan belajar, kalau laki-laki belajar kepada ayahnya apa sih sebenarnya peran seorang ayah, ya. Nanti kalau dia menjadi ayah itu seperti apa, dia akan belajar di situ, ya. Orang seorang ayah yang bertanggung jawab itu seperti apa? Seorang ayah yang mencari nafkah kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya itu seperti apa? Maka dia akan belajar di situ. Kemudian yang perempuan atau wanita juga akan belajar dari ibunya, ya. Seorang ibu itu harusnya seperti apa? Dia akan belajar dari ibunya itu. Itu 7 sampai 10 tahun. Jadi didekatkan kalau anak perempuan ke ibunya, anak laki-laki ke ayahnya. Kemudian 10 sampai balik, ya. 10 sampai balik itu anak perempuan didekatkan ke ayah. Jadi ayah dekat dengan anak perempuan. Karena apa? Anak perempuan itu umur 10 tahun itu menjelang balig, ya. Dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Dia sudah mulai mencari jati diri. Ingin tahu siapa sih saya, ya. Menjelang balig dia sudah apa namanya organ reproduksinya atau organ seksualitasnya sudah mulai akan berfungsi. Nah, sehingga apabila seorang anak putri dekat dengan ayahnya, ya, maka dia cenderung untuk curhat, ya. Curhat tentang isi hatinya karena dekat dengan ayahnya, akhirnya disampaikan ke ayahnya. Sehingga dia tidak perlu keluar rumah untuk mencari seorang laki-laki yang lain, ya. Mencari laki-laki yang lain, bisa jadi ayah itu akan menjadi tanda kutip cinta pertama bagi anak perempuan, ya, tanda kutip, ya. Sehingga keluh kesah curhatnya itu disampaikan kepada ayahnya karena itu dekat sekali. Nah, maka dia tidak apa namanya begitu butuh dengan laki-laki lain yang di luar. Karena apa? Karena dia merasa punya idola laki-laki di rumah. Ayahnya yang selalu perhatian, ayahnya yang selalu memujinya, ya, memuji kecantikannya, ya. Seorang ayah itu memuji anaknya yang menjelang dewasa atau menjelang akil balig, ya. Itu anak akan merasa terapresiasi, terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Sehingga dia tidak mudah tergoda oleh laki-laki di luar. Karena apa? Di rumah sudah banyak orang yang memujinya, ya, ayahnya terutama di sini. Kalau dia hanya sekedar dipuji oleh orang lain atau teman laki-lakinya mungkin di luar, ya, pas di jalan, dia enggak begitu terperangah atau tergoda. Karena apa? Di rumah ada kok, ayah juga sering memuji saya, bahkan lebih dari itu. Sehingga dia kecenderungan nanti ingin mencari seorang suami, ya, figurnya adalah mirip seperti ayahnya. Sehingga seorang ayah enggak usah repot-repot, ya, harus mewanti-wanti kamu nyari harus begini, nanti akan mencontoh. Kalau ayahnya nanti baik, ya, maka anak itu juga akan mencari nanti pada saat dia setelah akil balig, dia akan menyukai seorang laki-laki yang berperilaku, yang memiliki sifat atau akhlak seperti ayahnya. Ini jadi penting sekali menjelang akil balig seorang ayah dekat dengan anak perempuan, ya, sehingga anak perempuan menjadi lebih betah di rumah karena ada idolanya di rumah, ya, dan kemudian dia lebih mudah terkendalikan. Memang sekarang ini banyak orang tua yang merasa kerepotan, was-was, khawatir anak-anaknya yang sudah menjelang akil balig, anak perempuan yang sudah gadis-gadis, karena khawatir nanti di luar ada apa-apa. Ini bisa diatasi dengan cara tersebut. Ayahlah yang dekat, ya, dengan anak orang perempuan. Sering-seringlah memujinya, ya. Bertanya apa yang dirasakan. Kemudian kalau dicurhati, ya, menerima dengan lapang, ya, apa yang disampaikan oleh anak. Kita apresiasi, jangan selalu disalah-salahkan, ya. Kita puji dia sehingga dia tidak akan mudah tergoda oleh laki-laki lain. Ada kabar, ya, yang saya dengar, ya, dari materi-materi yang diseminarkan tentang pendidikan, bahwa banyak sekali seorang anak-anak gadis itu yang tergoda oleh laki-laki di luar itu akibat dari dia tidak dekat dengan ayah yang ada di rumah. Tidak ada sosok laki-laki idola yang ada di rumah. Terus kemudian bagaimana anak yang 10 sampai balig, ya, 10 sampai balig, 10 tahun sampai balig untuk laki-laki masa-masa murohakoh ini, yaitu ibu dekat dengan anak laki-laki. Karena apa? Apabila nanti dia menikah, ya, anak laki-laki tersebut sudah balig kemudian menikah, dia akan cenderung sudah paham bagaimana memperlakukan perempuan. Dalam hal ini nanti istrinya. Dia belajar dari siapa? Dari ibunya. Dia akan memahami bagaimana perasaan seorang wanita dari ibunya. Dia akan memahami bagaimana menghargai seorang wanita dari ibunya, ya. Sehingga begitu dia menikah, dia sudah paham, ya, untuk memperlakukan istrinya. Ini dalam pendidikan apa namanya, karakter gender atau fitrah seksualitas atau fitrah gender, yaitu seperti itu. Nah, setelah balik kemudian diharapkan mereka bisa menikah, ya, untuk perempuan atau laki-laki, ya, karena fase-fase yang sudah dilewatinya, masa emasnya ditumbuhkan dengan baik dan sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sebenarnya tugas orang tua mendidik anak itu tidak panjang, ya, yaitu 0 sampai balig, ya, sampai balig. Setelah balig maka kedudukan anak adalah sebagaimana orang dewasa lainnya. Karena di dalam Islam hanya ada fase secara garis besar adalah anak-anak, kemudian setelah itu dewasa. Tapi fenomena sekarang ini yang terjadi, ternyata anak-anak kita atau remaja-remaja kita atau anak-anak didik kita di negeri ini, yang seharusnya mereka setelah balig yaitu dewasa secara fisik, kemudian langsung diikuti dengan dewasa secara mental, yaitu akil. Tapi kebanyakan akilnya itu datang belakangan. Malah yang terjadi sekarang ini mereka baliknya lebih awal. Ada yang sampai 12 tahun itu sudah balik. Tapi ternyata walaupun fisiknya sudah bentuknya dewasa, tapi mentalnya ternyata masih mental anak-anak. Maka sering disebut dengan ABG, anak baru gede, ya. Fisik sudah dewasa, tapi ternyata mentalnya masih anak-anak. Jadi bisa dikatakan mereka sudah balik, tapi ternyata mereka belum akil. Ini bisa kita lihat, kita cek saja. Setelah mereka balik, ditanya saja, bagaimana siap menikah untuk perempuan misal. Mereka mesti belum siap, karena merasa bahwa dirinya masih anak-anak, padahal secara fisik mereka sudah dewasa, yaitu sudah balik. Kemudian untuk anak laki-laki juga ditanya, bagaimana siap bekerja atau tidak, padahal sebenarnya setelah balik itu adalah dewasa, ya, dewasa. Maka peran dia ya sebagaimana orang dewasa yang lainnya. Tapi dalam kenyataan mereka masih menganggap dirinya anak-anak, padahal sebenarnya fisiknya sudah dewasa, organ seksualitasnya sudah sempurna, ya, sudah sempurna itu. Tapi mereka masih menganggap dirinya adalah anak-anak. Nah, fase ini, ya, jadi fenomena ini, anak-anak kita yang sudah balik ternyata akilnya molor, ya belum datang, ini disebut dengan istilah remaja. Istilah remaja sebenarnya baru muncul di dunia ini itu di akhir abad 19, awal-awal abad ke-20 Masehi, yaitu sejak terjadinya peristiwa revolusi industri. Kemudian di Indonesia muncul remaja itu tahun 1960-an. Ya. Ini fenomena adanya remaja. Jadi remaja itu sebenarnya di dalam dunia pendidikan tidak ada. Tidak ada. Adanya dalam dunia pendidikan itu anak-anak dan dewasa. Metode pendidikan juga hanya dua, yaitu pedagogi, ya, pedagogi itu adalah pendidikan untuk anak, dan andragogi, pendidikan untuk dewasa. Tidak ada istilah remajagogi, tidak ada dalam pendidikan, tapi kenyataan ada remaja di sini. Kita lihat sejarah di bangsa kita itu, adanya sumpah pemuda, tidak ada sumpah remaja. Karena dulu para tokoh-tokoh Sumpah Pemuda itu umurnya belasan tahun, ya, paling-paling ya paling banter 21 tahun, 17, 18, 19, 20 sampai 21, mereka sudah balik sekaligus akil, sudah berperan dalam bangsa ini. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang, ya, umur-umur belasan tersebut, ya sampai 20 tahun belum memberikan peran pada bangsa ini. Mereka masih menjadi beban, ya, menjadi beban bangsa ini. Nah, jadi di Indonesia ini munculnya remaja itu sekitar tahun 60-an. Kita lihat kakek-kakek kita, mereka tidak mengalami remaja. Ya, kebanyakan dari kakek-kakek kita kalau kita tanya, beliau-beliau menikah sekitar umur 15 tahun, ya 16 tahun. Ya, begitu balik langsung mereka siap bekerja yang laki-laki dan siap menikah. Kemudian yang wanita atau perempuan langsung siap untuk apa namanya mengurus rumah tangga, sudah siap. Nah, kenyataan yang sekarang ada bahwa pendidikan di negeri kita ini, anak-anak yang sudah balik, bisa kita katakan anak-anak yang lulus SMP itu seharusnya mereka sudah siap berkarya, seharusnya. Tapi ternyata mereka masih menganggap dirinya anak-anak, bahkan sampai lulus SMA pun masih menganggap dirinya anak-anak. Padahal lulus SMA rata-rata umurnya 18 tahun. Padahal Zaid bin Sabit, ya, itu 18 tahun sudah jadi panglima perang, ya, 15 tahun sudah menikah. Karena tidak mengenal adanya remaja, begitu anak-anak langsung dewasa. Kemudian setelah lulus SMA merasa bahwa SMA itu belum bisa mencari kerja, akhirnya harus kuliah S1. Akhirnya selama 4 tahun atau 5 tahun dia kuliah, itu kurang lebih umur 23 tahun baru lulus S1. Ternyata pesaingnya masih banyak dan sulit sekali mencari pekerjaan, dan harus S2. Ya, ditambah 2 tahun lagi 25. Ya, 25 tahun baru menganggap dirinya akil. Nah, S2 5 tahun kemudian dianggap dirinya akhir setelah lulus S2, dan itu pun mencari pekerjaan juga masih agak kesulitan. Jadi ada fase rentang waktu 15 sampai 25 tahun, yaitu 10 tahun itu adalah masa remaja. Itu adalah masa-masa labil, ya. Masa-masa anak belum memiliki jati diri, mereka sudah balig, ya. Tapi mereka belum akil. Ini justru yang membahayakan. Dan remaja sangat kental sekali dengan istilah kenakalan, ya. Kenakalan remaja itu sangat kental sekali kata itu, dan sangat pas sekali karena memang betul remaja itu karena organ seksualnya sudah berfungsi sempurna, itu ibarat kalau mobil itu adalah pedal gas, ya, tinggal pancal gas, menggebu-gebu, ya. Tapi ternyata dia belum akil, berarti ibarat mobil itu belum ada pedal remnya. Sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya. Maka tugas kita orang tua dengan fase-fase perkembangan ini diharapkan begitu mereka balik itu langsung datang akilnya, ya, sehingga tidak tertunda-tunda berkepanjangan. Inilah fenomena tentang remaja yang mana kita harus betul-betul memperhatikan hal ini, sehingga harapannya begitu anak itu balik maka dia langsung akil, sehingga tidak ada kata remaja. Nah, kalau kita lihat siapakah yang menjadi konsumen paling besar dari fashion, kita mesti menilai mereka adalah para remaja. Kita lihat kuota, ya, kuota atau pulsa dari smartphone, ya, dari internet. Siapa konsumen terbesar mereka? Mereka adalah para remaja, ya. Yang seharusnya mereka itu sudah berkarya, sudah menghasilkan, ya, sudah berperan dalam masyarakat, dalam peradaban, tapi dalam kenyataan mereka masih menjadi beban tanggung jawab orang tua dan menjadi beban atau tanggung jawab negara ini. Inilah akibat adanya remaja. Oleh karena itu kita hilangkan sifat remaja tersebut, ya. Kita hilangkan sifat remaja tersebut dengan apa? Dengan mendidik mereka sesuai dengan fase perkembangan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Materinya masih panjang sebenarnya tentang fase perkembangan ini, namun waktunya terbatas, ya. Untuk selanjutnya sisa waktu ini saya serahkan kepada pembawa acara untuk apa namanya memfasilitasi barangkali dari pendengar atau dari pendengar yang ada di studio ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, syukron jazakallah khair atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat mengenai pembahasan karakter perkembangan anak. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi Anda para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda via SMS atau WhatsApp di nomor 08953 9903 0417. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk melalui WhatsApp. Pertanyaan datang dari Umu Abdullah di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami usia 12 tahun, untuk sholat subuhnya sering kesiangan. Saya menggunakan cara dengan menyipratkan sedikit air di matanya, tapi si anak malah ngambek. Padahal saya sudah lemah lembut Ustaz. Itu bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, Masya Allah, ya. Semoga Allah SWT memudahkan, ya, memberkahi semangat dari Umu Abdullah yang ada di Semarang untuk mendidik anak-anaknya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, fase tadi seperti yang kita sebutkan bahwa 0 sampai 7 tahun itu adalah penumbuhan keimanan, yaitu kesadaran akan beribadah. Itu 0 sampai 7 tahun, cinta ibadah, cinta Allah, cinta malaikat, cinta nabi, cinta Al-Qur'an itu pada 0 sampai 7 tahun. Setelah mereka cinta, cinta semuanya kepada syariat juga cinta. Kemudian 7 tahun diajarkan, maka dia akan semangat untuk belajar karena sudah cinta. Kemudian setelah belajar, kemudian dia 10 tahun sudah mengamalkan, tidak perlu dipukul karena apa? Sudah cinta, ya. Kemudian dia belajar, kemudian bisa, akhirnya 10 tahun dia sudah mandiri melaksanakan ibadah. Sehingga begitu balik dia sudah siap, ya, menjadi mukallaf yang dibebani dan mulai dicatat amal-amalannya, sehingga diharapkan tidak banyak dosa yang dilakukan karena apa, sudah mandiri, sudah bisa beribadah. Nah, kadangkala fase itu terlewat. Sebagai contoh tadi, anaknya Ummu Abdullah umur 12 tahun sholat subuhnya masih susah. Itu pertanda bahwa kecintaan dia masih belum tumbuh. Kalau sudah cinta, itu jam berapapun dia akan bangun. Ya, jam berapapun. Tapi kalau sudah enggak suka, ya, dengan selonggar apapun, ya, selonggar apapun, dia akan merasa berat. Ibaratnya ada pepatah seperti ini, kalau sudah cinta, 1001 halangan akan ditempuhnya. Ya, akan dia lawan. Tapi kalau sudah enggak cinta atau enggak suka, ya, maka dengan 1001 kesempatan terasa berat sekali untuk mengambilnya atau melaksanakannya. Nah, maka kalau anak sudah berumur 12 tahun, itu masa-masa murahakoh, seharusnya sudah mandiri, ya, sudah mandiri melaksanakan sholat, baik sholat subuh, ya, sholat isya atau sholat yang lainnya, karena sholat paling berat itu subuh dan isya, ya. Ya, sholat paling berat untuk orang-orang munafik itu subuh dan isya, yaitu orang munafik orang-orang yang tidak ada kecintaan dalam hatinya itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, sering sekali orang tua itu seperti makan buah simalakama. Ya, ada perintah dipukul, ya, biar maksudnya kalau dipukul dia menjadi rajin, besoknya menjadi bangunnya lebih awal, sholat subuhnya enggak usah diciprati air dan sebagainya. Tapi dalam kenyataan, begitu mereka dikerasi, ya, justru mereka malah menjadi jauh lagi, malah menjadi berontak kadangkala seperti itu. Ini yang sering terjadi, ya, dan buat bingung orang tua apabila anaknya sudah menjelang murahakoh, ya, sudah menjelang balik, ternyata dia masih susah untuk ibadah. Nah, caranya bagaimana? Fase penumbuhan cinta kepada Allah, cinta ibadah itu diulang lagi, yang disebut dengan istilahnya itu recovery, ya, recovery. Jadi diulang lagi itu fase itu, ya. Jadi kita tahu bahwa dia cinta sholatnya belum tumbuh, maka kita didik sebagaimana metode 0 sampai 7 tahun. Yang pertama yaitu kita dekat dengan dia. Kalau kita keras, dia tambah jauh, tambah lari, tambah tidak semangat untuk ibadah. Kita dekat dengan dia. Ini butuh waktu memang, ya, butuh waktu. Nah, setelah kita dekat, kita berempati, ya, kita kadang memujinya, jangan selalu disalahkan, ya. Mungkin ada perilaku sedikit yang baik, kita langsung puji, kemudian kesalahannya sementara kita diam dulu, sehingga dia berpersepsi bahwa bapak atau ibu, ayah atau ibu, abi atau umi itu baik pada saya. Kemudian dia merasa dekat. Kalau sudah merasa baik dan dekat, itu lebih enak, ya. Mereka kadang-kadang tidak usah disuruh pun, hanya melihat contoh atau teladan dari orang tuanya langsung meniru. Karena apa? Merasa dekat, ya. Merasa percaya dengan orang-orang yang baik kepadanya, dekat dengan dia. Setelah itu kemudian kita dialog, ya, dengan dia, banyak dialog. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu malas, ya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan sehingga kamu kok sholat tidak bersemangat. Nanti akan cerita di situ, ya. Dia akan cerita masalah-masalah itu. Setelah itu yang terakhir, kita cari solusinya. Bagaimana kalau seperti ini, kita ajak diskusi kepada dia. Jadi inti yang pertama, kalau kita makin keras, ya, kepada dia karena cintanya enggak tumbuh, maka dia akan lebih jauh. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menumbuhkan karakter keimanan, ya, kepada orang-orang terdahulu pada zaman-zaman sahabat itu, tidak pernah Nabi itu melakukan kekerasan dan tidak banyak berceramah, ya. Kalau kita ketahui bahwa karakter keimanannya belum tumbuh. Nah, perintah memukul sholat, memukul anak yang sudah 10 tahun apabila mereka tidak mau sholat, itu apabila karakter iman dan karakter belajarnya sudah tumbuh, ya. Jadi 0 sampai 7 tahun sudah ditumbuhkan dengan baik karakter imannya, kemudian 7 sampai 10 sudah ditumbuhkan baik karakter belajarnya, belajar sholatnya sudah dengan baik. Tapi kalau 10 tahun masih enggak mau, lah itu dipukul. Tapi kalau ternyata kita ketahui anak masih malas, ya, kecintaannya belum ada, itu bukan solusi kalau dipukul. Maka fase itu diulang lagi dengan metode recovery ini. Nah, jadi kita jangan salah kaprah terus mendefinisikan bahwa setiap anak boleh dipukul. Maksudnya masalahkah dipukul setelah mereka 10 tahun masih susah sholat? Kita lihat-lihat karakter apa yang belum tumbuh. Nah, kalau hanya karakter belajarnya gak tumbuh, mungkin masih bisa, ya. Kalau karakter iman dan karakter belajar sudah tumbuh tapi dia kok masih lalai, begitu dipukul mereka mesti akan langsung respon. Dia akan menjadi lebih semangat untuk ibadah karena pas sudah cinta itu. Nah, Ya, kemudian kembali kepada pertanyaan Ummu Abdullah tadi, kalau kita perhatikan karakter cinta, keimanannya belum tumbuh, maka metode yang dilakukan adalah bukan dengan kekerasan. Ibu sudah betul dengan kelembutan, namun ternyata butuh waktu. Kita butuh dialog, butuh memujinya, mengapresiasinya, menumbuhkan imaji positifnya terhadap ibadah. Sebagaimana kita mendidik anak yang masih 0-7 tahun, metodenya sama. Demikian juga Nabi, walaupun orang itu sudah tua, tapi kalau karakter keimanannya enggak tumbuh, maka Nabi mendidiknya itu seperti anak-anak, ya. Pada saat pembagian Hunaynah, perang Hunain itu, ada yang minta 100 ekor unta, anaknya dimintakan 100 lagi. Satu sisi sahabat Ansor ada yang enggak kebagian itu. Jadi seperti dibombong kalau dalam bahasa Jawanya itu, ya. Itu metode Nabi untuk menumbuhkan karakter iman. Jadi demikian Ummu Abdullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ibu untuk mendidik anaknya. Demikian. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Azizah yang ada di Semarang, beliau bertanya, "Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin membuat anak saya kreatif. Apakah cara saya dengan memberikan gadget dengan game-game kreatif sudah tepat Ustaz? Silakan Ustaz." Ya, Ummu Azizah, ya. Ibu Azizah yang ada di Semarang. Memang saat ini jadi permasalahan tersendiri tentang gadget dan anak-anak. Kemudian orang tua ditakutkan dengan kabar-kabar tentang kecanduan gadget, ya, kecanduan game dan sebagainya. Kemudian dikabarkan ada anak yang meninggal, ada anak yang matanya itu bahasa Jawanya kero, ya, yang satu seperti memandang ke kanan, yang satu memandang ke kiri dan sebagainya. Itu akhirnya menakuti, membuat takut orang tua. Satu sisi kita ketahui anak-anak tidak bisa pisah dari gadget dan game saat ini. Itu sudah zaman mereka. Mereka adalah generasi digital, generasi C, ya, generasi yang selalu always click, ya, always connected dengan internet, ya, always in community. Ya, walaupun dia bermain game sendirian, tapi game-nya online, dia ternyata bermain dengan orang lain. Nah, untuk membuat kreatif seperti itu, apakah dengan menggunakan gadget dengan game-game yang edukatif itu sudah mencukupi? Sebenarnya untuk membuat anak kreatif itu, kita lihat dulu potensinya. Kalau ternyata dia potensinya itu adalah, atau istilahnya bakatnya itu adalah sosial, maka dengan pemberian game-game seperti itu dia tidak begitu tertarik, ya, kurang tepat. Jadi yang pertama untuk menjadikan anak kreatif itu harus dilihat bakatnya apa. Nah, bakatnya apa dulu. Padahal untuk memetakan bakat anak yang masih kecil itu lebih sulit dibandingkan memetakan orang dewasa. Karena apa? Anak itu belum bisa diajak untuk berdialog, ya, tentang dirinya. Anak belum tahu. Anak disuruh ngisi kuesioner juga belum bisa. Sehingga seharusnya orang tua itu sejak anak itu kecil, ya, sejak anak itu kecil selalu diperhatikan aktivitasnya. Ya, aktivitasnya apa? Sehingga bisa disimpulkan anak itu cenderung sosial ataukah individual, nanti akan kelihatan. Sebagai contoh, ada saat anak itu diajak ke masjid, sebagai contoh, ternyata selalu dekat dengan ayahnya, ya, nempel terus ke ayahnya, suruh menemui teman-teman di situ yang dia belum kenal nggak berani, ya, terus nanti begitu pulang terus nempel ayahnya terus sampai di rumah. Kalau itu berulang-ulang terjadi terus, ya, satu sisi ayahnya tidak memberikan tekanan dan sebagainya, egonya dituntaskan, itu pertanda bahwa anak itu adalah individual, yaitu istilahnya itu introvert, cenderung dia itu suka bekerja bermain sendiri. Tapi kalau anak itu misal diajak ke masjid, kemudian ternyata dia lepas sendiri, ya, kemana-mana lari cari teman dan sebagainya, semuanya dipegang dan sebagainya, dia tidak minder, tidak takut, ya, untuk ketemu orang, ya, nyaman dengan ketemu orang, mudah akrab dengan anak yang lain, itu pertanda bahwa dia anak yang sosial, ya, atau istilahnya itu ekstrovert. Dia nyaman nanti bermain dengan tim, dengan teman-temannya. Dia tidak nyaman untuk sendirian. Nah, anak-anak seperti itu biasanya tidak betah duduk lama di rumah, ya. Dia cenderung untuk selalu mencari temannya. Itu sebagai contoh ya, dalam pembagian bakat itu sebenarnya ada 34 sifat bakat ya, kemudian dikelompokkan menjadi 10, kemudian dikelompokkan menjadi secara garis besar menjadi 2. Ini dalam pembahasan tersendiri insya Allah akan dijelaskan nanti tentang potensi anak. Nah ini itu dulu kita membagi 2 dulu, dia sosial apakah dia termasuk individual. Nah kalau ternyata ketahuan dia itu individual ya, bisa jadi dengan pemberian game-game yang edukatif itu sangat mendukung dia karena dia nyaman ya, dia suka bermain sendirian tidak harus bertemu banyak orang. Tapi kalau ternyata anak kita itu sifatnya sosial itu ekstrovert ya, maka kalau kita memberikan fasilitas yang apa namanya sifatnya adalah introvert yang dia sendirian di rumah yang menyendiri itu ternyata tidak tepat ya, tidak tepat karena apa namanya pendidikan pengembangan potensi harus disesuaikan dengan bakat masing-masing anak. Demikian Umu Aziza. Nah Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Beliau bertanya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan balita yang sering memegang kemaluan? Silakan Ustaz. Ya. Anak balita, ya, anak balita itu adalah anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz berarti penalarannya belum tumbuh, ya, belum berkembang, masih mementingkan egonya. Sebenarnya orang tua tidak usah khawatir ya dengan perilaku anak tersebut. Ya. Selama perilaku itu adalah karena keinginannya sendiri, bukan karena meniru-niru, ya, bukan karena meniru, kita enggak usah khawatir. Nanti mengikuti fase perkembangan anak, setelah dia tamyiz, dia akan tahu bahwa itu tidak baik. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun, mereka itu belum terbebani oleh syariat, ya. Belum ada beban atau tanggung jawab moral. Ya. Sehingga apa yang dia lakukan Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya dosa. Nah, yang sering menjadikan khawatir orang tua itu bayangannya nanti sampai besar seperti itu terus. Nah, itu yang sering menghantui pikiran orang tua. Lah makanya kita membahas tentang adanya karakter perkembangan inilah yang antara lain menjawab permasalahan seperti itu, bahwa anak mengalami fase perkembangan. Nanti setelah 7 tahun itu nalarnya mulai tumbuh, dia akan menjadi lebih paham ternyata ini enggak baik. Nanti sudah 10 tahun lebih paham lagi dia itu. Jadi memang masalah merubah perilaku anak itu memang Allah Subhanahu wa taala yang mampu ya untuk mengubahnya, karena hati anak itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang yang pertama apabila kita sudah berusaha maksimal ternyata masih belum berhasil ya, ya memang kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati anak-anak kita. Allah lah yang mengendalikan anak-anak kita. Kita hanya sekedar pelaksana ya. Kita hanya sekedar melaksanakan semampu kita. Nah, maka apa namanya? Sepenanya tadi enggak usah khawatir ya. Ya, insyaallah nanti mengikuti fase perkembangannya anak akan berubah ya, karena masih balita itu belum tamyiz, dia enggak paham kalau itu tidak baik ya, enggak paham. Diterangkan saja karena nalarnya belum tumbuh ya, dia enggak paham juga. Sehingga merasa bahwa dia melakukan itu adalah baik bagi dia. Ya, karena anak balita itu menganggap semua yang dilakukan adalah benar, ya tidak ada salahnya. Demikian. Naam Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya silakan bagi jamaah di studio, mungkin ada yang bertanya? Belum ada, ya. Baik. Kami lanjut ke pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, anak kami masih kecil dan minta dibelikan mobil remote control. Tapi kami sebagai orang tua belum punya uang. Kami khawatir akan melukai perasaan si anak tersebut, Pak Ustadz, jika tidak segera membelikannya. Bagaimana cara menerangkan kepada anak kami tersebut? Mohon solusinya, Ustaz. Ya. Silakan. Ini memang sering merepotkan orang tua. Satu sisi sebenarnya semua orang tua ingin ya menuruti apa keinginan anak, terutama yang masih masa-masa penumbuhan egosentris atau penuntasan egosentris, yaitu 0 sampai 7 tahun atau yang masih balita. Ya. Tapi dalam kenyataan ternyata apa yang diminta anak itu mahal harganya. perlu kita ketahui bahwa anak itu nggak paham itu mahal atau tidak, ya, dia hanya menuruti pokoknya saya pingin itu. Nah, maka disinilah butuh apa namanya keterampilan orang tua, ya, untuk mensiasati. Ya, jelas kalau kita tidak menuruti, hatinya akan terluka, itu berpengaruh sekali terhadap psikologinya. Ya, karena itu masa-masa egosentris. Karena dia meminta itu bagi dia penting. Ya, aku orang yang paling penting, maka saya meminta itu harus segera terpenuhi. Tapi kenyataan orang tua enggak punya uang. Nah, antara lain bisa juga orang tua itu mengalihkan dengan alternatif, ya, yang mungkin remote tapi yang ada kabelnya, itu lebih murah. Coba nanti kita ajak ya, coba kalau ini gimana? Nanti dijelaskan tentang kelebihan-kelebihannya. Ya, anak enggak paham itu kabel dan tidak kabel itu enggak paham itu. Ya. Ya, yang penting bagi dia saya ingin ini harus keturutan. Ya. Ini jadi benar kalau seorang ibu atau bapak menuruti anaknya, ya khawatir nanti melukai hatinya itu benar karena masa-masa balita itu hatinya sangat peka sekali, ya. Karena dan mudah sekali dia akan berpersepsi negatif apabila dilukai hatinya dan itu sangat tidak baik bagi perkembangan kecintaannya, ya, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang tuanya, kecintaan kepada alam semesta dan sebagainya. Ini jadi alternatifnya adalah tetap dituruti, ya, karena masa-masa egosentris, ya. Tapi apabila orang tua belum mampu, yaitu dengan disiasati, dengan pengalihan, dengan alternatif yang lainnya sehingga anak bisa menerima. Kalau masih kesulitan, sering-sering kita ajak, ya, sehingga dia lupa, gitu, ya. Kita ajak bermain kemana-kemana yang mungkin tidak butuh banyak biaya, sehingga dia sudah senang dengan bermain itu dan lupa. Nanti kalau ingat, kita ajak bermain lagi dan seterusnya. Ini metode masing-masing orang tua berbeda-beda, ya, karena anak itu unik, ya, dan orang tua juga unik, maka bisa jadi satu metode diterapkan di sebuah keluarga belum tentu cocok diterapkan di keluarga yang lain. Maka jangan pesimis, ya, para orang tua, ya, optimislah dan rileklah dalam mendidik anak-anak kita, karena Allah Subhanahu wa taala setiap memberikan amanah, ya, kepada hambanya, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bekal. Sudah memberikan bekal, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita untuk beribadah kepadanya, Allah sudah membekalkan sejak kita lahir apa keimanan? Karena kita lahir fitrah. Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk berperan, untuk memakmurkan bumi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Allah sudah memberikan fitrah bakat kepada kita. Jadi kesimpulannya, setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bekal kepada kita. Demikian juga Bapak Ibu sekalian di rumah, ya, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala yakin, ya, pasti, ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ilmu mendidik kepada setiap orang tua. Kita tinggal menumbuhkan, ya, dengan keikhlasan, dengan semangat belajar, ya, dengan bersungguh-sungguh, insya Allah taala kita akan mampu untuk mendidik anak-anak kita. Demikian. Syukran wa jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika saya tidak setuju jika suami sering beliin mainan karena alasan berhemat, sedangkan suami menganggap tidak dengan alasan karena waktu kecilnya dulu gak bisa dibeliin mainan, jadi sekarang anak diturutin semua keinginannya, Ustaz. Ya. Tafadol. Ya, Masya Allah, ya. Jadi ini sudah bukan urusan dengan anak, tapi antara suami dan istri. Dan itu sering terjadi. Beda pendapat atau beda pandangan, beda metode antara suami istri terhadap pendidikan anak itu sering membuat cekcok, ya, pertengkaran tersendiri antara suami istri. Namun jadikanlah itu sebagai bumbu, ya, sehingga menjadikan lebih indah dalam mendidik anak-anak itu. Jadi perlu diketahui pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah itu yang sering beredar dalam dunia parenting, yaitu pengasuhan turun-temurun. Pengasuhan turun-temurun di sini maksudnya gimana? Kita sebagai orang tua itu sering sekali dalam mendidik anak-anak kita itu hanya berpatokan kepada bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita, ya. dulu saya diginikan oleh bapak saya, maka saya sekarang menggitukan ya terhadap anak saya. Nah, dulu ibu saya seperti ini, maka saat ini saya juga seperti ini ya terhadap anak-anak saya. Ini apa namanya, pengasuhan turun temurun namanya, atau pengasuhan warisan. Nah, yang menjadi masalah itu bisa jadi justru orang tua kita dulu pun ya namanya manusia, itu metodenya salah. Ya, metodenya salah. Nah, metode yang salah itu bagi kita itu dianggap benar, karena merasa apa, setiap orang tua itu merasa dirinya sudah benar, itu sudah baik gitu loh. Wong dulu bapak saya mendidik seperti ini saja, saya sekarang jadi orang baik kok. Maka anak saya juga harus saya didik sebagaimana bapak saya dulu mendidik saya, agar menjadi baik seperti saya. Jadi adanya pengasuhan turun-temurun itu ya, termasuk yang salah, sehingga sering disebut dengan dosa pengasuhan ya. Dosa pengasuhan karena apa? Dulu sudah salah, diwariskan lagi gitu loh. Ya. Itu disebabkan antara lain apa? Orang tua itu merasa bahwa dirinya sudah paling baik gitu loh. Ya, paling baik gitu loh. Saya sudah, nyatanya bapak saya dulu walaupun salah saya juga menjadi baik seperti ini. Nah, menjadi baik seperti ini, menganggap dirinya baik, itu yang akhirnya warisan turun temurun tentang pengasuhan yang salah itu tidak terputus. Nah, oleh karena itu metode ini harus dipotong. Ya. Jadi istilahnya dosa pengasuhan ini harus dipangkas dengan cara apa? Tazkiyatun nafas. Ya, orang tua sebelum mendidik anak-anaknya itu harus melakukan tazkiyatun nafas, yaitu menyucikan jiwanya. Ya, dia menyadari bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa dirinya punya salah. Ya, dia harus juga berpikir, bisa jadi orang tua saya dulu juga mendidik saya metodenya salah. Jangan diteruskan kepada anak-anak kita. Sebab nanti kalau diteruskan anak-anak kita, anak kita pun juga akan mewariskan lagi kepada cucu kita nanti. Terus ya, sambung menyambung ya, turun temurun. Maka perlu kita pangkas dengan melakukan namanya tazkiyatun nafas. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya, apabila si suami karena masa kecilnya kurang bahagia tanda kutip ya, ya karena tidak keturutan keinginannya oleh orang tuanya, maka sekarang ya akhirnya nuruti anaknya, tapi sebenarnya itu adalah keinginan suami, bukan keinginan anak itu sebenarnya. Karena masa kecil orang bahagia, dia saja membeli itu adalah untuk menyenangkan dirinya dengan alasan menyenangkan anaknya. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Masa kecil yang egonya tidak tuntas itu menuntut, ya, menuntutnya sehingga sampai dewasa pun itu harus ditumpahkan. Maka kalau kecilnya egonya tidak tuntas, keinginan-keinginan sering terpangkas, tidak keturutan, maka itu akan sampai dewasa terbawa, yang disebut dengan inner child. Inner child itu adalah sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam diri orang yang sudah dewasa. Nah maka muncul sekali ya, muncul saat ini ada banyak sekali orang-orang yang sudah dewasa secara fisik tapi ternyata sikapnya masih kanak-kanak. Itu antara lain disebabkan oleh apa tadi? Dosa-dosa pengasuhan. Ya, dan itu kita harus melakukan tazkiyatun nufus dulu. Jangan-jangan saya yang ini sifatnya anak-anak itu loh. Ya, harus tazkiyatun nufus, merenung. Ya, antara lain muhasabah. Ibnul Qayyim dalam pendapat beliau ya, antara lain kalau kita melakukan muhasabah itu sebelum tidur kita merenung sejenak. Ya, dengan duduk sejenak merenung, kemudian kita koreksi apa yang sudah kita lakukan ya. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada saat kita tidur kita dalam kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mewafatkan kita, ya insyaallah husnul khatimah, karena apa? Tidur kita adalah bertobat. Kemudian apabila Allah membangunkan kita ya di esok harinya, maka kita bangun dalam keadaan jiwa yang lebih bersih. Itu pendapat dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, maka yang perlu dilakukan antara lain kedua orang tua itu, saya tidak menyalahkan siapa ya. Saya tidak akan menghakimi siapa yang salah dan benar di antara suami istri itu. Maka saran saya adalah lakukanlah tazkiyatun nafas. Masing-masing baik istri maupun suami mengoreksi dirinya ya, merenung tentang dirinya ya. Benarkah ini bagi si suami ya. Benarkah saya membelikan menuruti anak semua ini karena memang betul-betul keinginan anak ya, untuk kebaikan anak, ataukah ini hanya sekedar inner child atau masa kecil saya waktu dulu yang belum tuntas. Kemudian bagi si istri pun juga perlu mengoreksi ya, mengoreksi diri, ya merenung apakah karena memang ini sifat himmat saya atau mungkin sifat pelit saya. Nah, itu perlu direnungkan. Kalau ternyata sifat himmat, kemudian dikoreksi yang lain, barangkali ada yang salah. Mungkin apakah saya termasuk orang yang kurang menghargai suami, ataukah mungkin memang saya sayang sama suami, semuanya direnungkan. Nah, kalau masing-masing sudah melakukan tazkiyatun nufus, insya Allah nanti akan lebih harmonis ya dalam mendidik anak-anak. Ya, jadi ini kesimpulannya tentang masalah tadi, pertanyaan seorang suami yang selalu memberikan mainan kepada anaknya karena alasan waktu kecil suami itu kurang keturutan, itu insya Allah ta'ala disebabkan oleh adanya inner child, ya, sifat kekanak-kanakan yang tidak tuntas waktu kecil sehingga terbawa sampai besar. Nah, itu perlu adanya tazkiyatun nafas. Demikian. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, maaf, saya Abdul Ghani di Karangroto mau bertanya, bagaimana ya cara mengatasi anak yang sering tersinggung dan sensitif di saat bermain dengan teman-temannya, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Bapak Abdul Ghani, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan dan berkah kepada Bapak untuk mendidik anak-anaknya. Anak mudah tersinggung, kita hendaklah berpikir positif dulu kepada anak. Ya, perlu dulu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sering menyebut bahwa semua anak adalah hebat. Semua anak adalah hebat. Hanya saja kehebatan mereka unik. Masing-masing anak itu hebatnya berbeda-beda. Nah, kalau anak yang mudah tersinggung itu masih kecil, kita enggak usah khawatir. Justru malah tampak itulah potensinya, itu potensinya. Dia perasa. Ya, dia perasa, itu berarti hatinya itu lembut, maksudnya mudah-mudah menyentuh, disentuh oleh sesuatu. Maka bisa dikatakan, bisa jadi anak itu memiliki bakat empati yang tinggi. Ya, perasa. Dia tidak suka menyakiti orang lain biasanya. Ya. Makanya kita selalu berpikir positif kepada anak. Ya, bahwa anak yang mudah tersinggung jangan dianggap anak bermasalah, itu potensi dia. Ini prinsip dari pendidikan fitrah, ya, bahwa semua anak adalah hebat. Maka apabila anak yang dalam pandangan kita itu nakal, ya, nakal itu sebenarnya tidak nakal. Bagi anak-anak, ya, kenakalan itu adalah sebenarnya adalah potensi mereka yang belum menampakkan buah. Ya, karena menampakkan buah itu setelah mereka balik. Tapi masih anak-anak itu mereka tampak seperti nakal, tapi sebenarnya itu adalah menunjukkan kepada orang tua, ini loh potensi saya. Sebagai contoh, tadi anak yang tersinggung itu sebenarnya menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ini loh potensi saya itu orang yang hatinya itu peka gitu loh. Coba kira-kira hati peka itu kalau dia mereka sudah dewasa digunakan untuk apa itu? Untuk orang yang peduli, ya, ada gempa bumi kemudian banyak korban, dia peduli sekali, bisa jadi dia semangat untuk mengumpulkan dana untuk membantu korban. Ya. Kita pikirannya selalu positif karena dia orang peka. Memang pada saat kecil itu tampak seperti anak yang tidak berakhlak atau mudah tersinggung, ya. Tapi kita harus berpikir bahwa itulah potensi dia yang belum tampak buahnya ini. Jadi kita enggak usah khawatir, ya. Kalau kita selalu berharap bagaimana biar dia tidak tersinggung, itu sama seperti mematahkan potensinya. Contoh, anak yang suka membantah. Ya, lagi itu di mata orang tua mungkin bocah bandel banget. Bayangannya nanti sampai tua dia akan membantah seperti itu. Besok gede dadi opo? Nah, seperti itu. Wis cilik kok wani bantah. Nah, makanya dengan adanya fase perkembangan itu anak akan berkembang, nanti setelah tamjis dia akan paham bantah itu ternyata enggak baik gitu loh. Tapi kalau masih kecil dia enggak paham, ya karena masih kecil itu merasa dia mesti benar gitu. Nah, kira-kira kalau dia suka bantah itu berarti nanti potensi kedepannya itu seorang calon pemimpin, ya. Seorang pemimpin yang tidak berani menghadapi konfrontasi, dia akan mudah diserang oleh musuh, ya. Mudah sekali dikalahkan oleh musuh gitu. Nah, itu tidak bisa memerintah orang lain, ya, tidak bisa memimpin orang lain kalau dia tidak berani waktu kecilnya mungkin membantah gitu loh. Ini. Jadi selalu berpikir positif. Terus kemudian ada anak cengeng, sedikit nangis gitu loh. Ya, itu kalau kita perhatikan, ya, kalau kita langsung selalu bertanya bagaimana biar anak tidak cengeng, kemudian kita berusaha mengatasi cengengnya biar dia nggak cengeng, itu sama seperti mematahkan potensi dia. Padahal sebenarnya dia menunjukkan ini loh aku orangnya tuh cengeng. Gitu. Kira-kira kalau orang yang cengeng itu kalau besar potensi itu gunakan untuk apa kira-kira? Dia mungkin bisa jadi penulis, ya, penulis yang bisa membuat orang lain nangis. Kalau kita baca seperti novel sebagai contoh ya, atau mungkin kisah ya, kisah atau cerita atau tulisan-tulisan ya tentang sentuhan jiwa ya, kemudian orang membaca sampai menangis, itu yakin bahwa yang menulis pun juga dia orangnya mudah menangis. Nah, orang yang berperasaan, orang yang istilahnya cengeng kalau masa kecilnya. Jadi kita selalu berprasangka positif. Jadi intinya kepada Pak Abdul Ghani, nggak usah khawatir Pak kalau anaknya masih kecil kok mudah tersinggung ya, itu berarti potensi dia itu hatinya itu mudah tersentuh ya, dan harapannya kalau besar dia menjadi orang yang betul-betul mudah tersentuh hatinya ya, peduli kepada tetangga, kepada orang, kepada saudaranya, dan bisa jadi peduli kepada orang tuanya ya. Waktu kecilnya mudah tersinggung, tapi nanti besar tersinggung hatinya, bapak saya kok lagi sedih ada apa, datangi ya, seperti itu. Jadi kita harus selalu berprasangka positif pada anak-anak kita. Kalau kita berprasangka negatif, maka anak pun juga nanti akan bermasalah gitu loh. Anak akan menjadi bermasalah, demikian Pak. Baik Ustaz, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini. Dan selanjutnya silakan Ustaz untuk memberi kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya, jadi di akhir pertemuan kita ya, kita ambil kesimpulan bahwa fase 0 sampai 7 tahun itu adalah fase penumbuhan karakter iman, masa emas ya. Masa emas penumbuhan karakter iman, dan yang digarap adalah hati. Kemudian dalam rukun ibadah yang digarap adalah mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu adalah masa emas tumbuhnya karakter belajar, yaitu anak mulai senang belajar, menanyakan banyak hal, mulai penasaran ya dengan segala sesuatu, ditandai dengan banyaknya bertanya anak usia 7 sampai 10 tahun. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala orang tua tidak bisa menjawab. Itu. Nah, itu masa emas karakter belajar 7 sampai 10 tahun. Diharapkan kalau itu tumbuh ya, maka anak akan menjadi pembelajar seumur hidup ya. Bukan banyak diajari, tapi biar dia belajar. Belajar dengan keinginan sendiri karena kecintaan kepada belajar yang sudah tumbuh 0 sampai 7 tahun. Itu masa tamyiz namanya. Ya, masa-fase nalarnya mulai tumbuh. Kemudian 10 sampai balik ya, itu masa-fase murahakoh, fase-fase mandiri. Ya, fase-fase penumbuhan apa namanya, rasa khauf. Kalau rasa rojak itu ditumbuhkan 7 sampai 10. Jadi rukun ibadah itu kan ada 3 ya, mahabbah yaitu kecintaan, kemudian rojak yaitu harapan ya, kemudian sama khauf yaitu rasa takut kepada Allah. Mahabbah tumbuhkan 0 sampai 7 tahun, kemudian rojak ditumbuhkan 7 sampai 10 tahun, kemudian khauf itu ditumbuhkan 10 sampai balik. Ya, maka di 10 tahun boleh dipukul karena apa? Untuk menakuti ya, bahwa kalau kamu tidak ibadah Allah itu marah gitu. Allah itu akan menyiksa orang-orang yang tidak mau beribadah kepadanya. Jadi mahabbah, kemudian ditumbuhkan rojak, kemudian ditumbuhkan khauf. Nah, sehingga kalau ketiga-tiganya tumbuh ya dengan baik dan sempurna, maka ibarat seekor burung itu akan terbang dengan indah dan sempurna. Khauf dan rojak ibarat dua sayap ya, kemudian mahabbah itu adalah kepalanya. Maka kalau ketiga-tiganya tumbuhan baik, maka burung itu akan tumbuh indah ya, berkembang, terbang dengan indahnya menuju kepada tujuan yang diinginkannya. Kemudian setelah itu anak menjadi balig, yaitu kalau sekarang rata-rata anak balig itu mulai 12, 13, 14, 15, itu diharapkan langsung menjadi dewasa. Makanya ada pembagian fase ini, diharapkan kita apa namanya mendidik anak sesuai kebutuhan dia. Kalau semua anak kalau anak diberi semua pengetahuan, padahal tidak semua pengetahuan itu dibutuhkan anak, maka nanti dia akan apa namanya, begitu dia balik ternyata belum akil. Karena apa? Bisa jadi justru ilmu yang atau pengetahuan yang dia butuhkan belum diberikan, karena dia akan mendapatkan pengetahuan yang dia sebenarnya tidak butuh. Maka dalam fase perkembangan ini 10 tahun itu diharapkan anak itu sudah ketahuan potensinya, ini arahnya kemana 10 tahun. Karena apa? Tadi 0 sampai 7 tahun itu kecintaan kepada Allah ditumbuhkan, iman ya. 7 sampai 10 itu belajarnya ditumbuhkan, nah maka diharapkan dia 10 tahun itu sudah ketemu potensinya, yaitu ketemu bakatnya. Nah, sehingga kalau ini pendidikan karakter nabawiyah ini diterapkan, itu seharusnya 10 tahun anak itu sudah dijuruskan, ya. Sehingga ilmu dunia yang dia pelajari, ya, ilmu dunia yang dia pelajari sesuai dengan kebutuhan dia, yaitu potensinya atau bakatnya. Yang tidak dipelajari, yang tidak dia butuhkan, mungkin dia tidak mempelajarinya. Ini dengan catatan apa, ilmu diniyah tetap jalan, ya, karena apa, iman sudah ditumbuhkan kepada anak 0 sampai 7 tahun. Semangat belajar ditumbuhkan 7 sampai 10 tahun. Nah, diharapkan begitu dia belajar ilmu dunia, ya, yaitu tentang bakat, ya, tentang bakatnya, itu selalu diiringi dengan ilmu diniyah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keimanan dan semangat belajar ini. Nah, sehingga begitu dia balik maka akan menjadi akil, akan menjadi akil. Nah, apabila fase itu tidak berjalan sempurna, ya, fase, tiga fase tadi, ya, yaitu penumbuhan karakter iman, karakter belajar dan karakter bakat tidak tumbuh sempurna, maka anak akan menjadi remaja, ya. Sebenarnya remaja tidak kita inginkan, yaitu dia sudah balik ternyata belum akil. Sebagai contoh tadi ada pertanyaan, ya, 12 tahun harusnya sudah mandiri ibadah, tapi ternyata belum, ini berarti masih remaja walaupun dia mungkin sudah balik gitu loh. Ya, itu pertanda bahwa fase-fase sebelumnya, ya, itu ada yang tidak beres. Ya, ada yang tidak beres, maka perlu diulang lagi. Demikian kesimpulan pada pertemuan kali ini, ya. Materi ini sebenarnya masih panjang, ya, tapi karena terbatasnya waktu, insyaallah taala nanti akan kita sambung kepada pertemuan-pertemuan yang lain. Apabila ada yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan syaitan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan selalu membimbing saya untuk selalu mendapat petunjuknya yang masih fakir ilmu ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat bagi hadirin dan bagi semua pendengar dan kaum muslimin secara umum, ya. Dalam rangka apa? Yaitu untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak harapan bangsa, ya, anak-anak yang kita nanti-nanti peran mereka untuk memperbaiki negeri ini, ya, untuk memperbaiki agama ini. Dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita orang tua itu, ya, membimbing kita para orang tua untuk diberi petunjuk, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Demikian dari saya, kemudian saya serahkan kepada pembawa.